إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral ikhwani azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya, hidayah dan taufiknya. Kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan kesehatan untuk kita pergunakan di dalam ketaatan kepada Allah. Semoga amal ketaatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal kebaikan kelak di yaumil hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengekalkan dan menambah nikmat-nikmat-Nya. Tentunya kita berupaya dan berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah untuk kalian nikmatku. Namun kalau kalian kufur, sungguhnya azabku amatlah pedih. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu nikmat pun yang Allah Ta'ala berikan kepada sebuah kaum hingga kaum itu yang merubah keadaan mereka sendiri. Ketika kaum itu sudah lagi tidak bersyukur kepada Allah, dia rubah syukur menjadi kufur. Dia rubah taat menjadi maksiat. Dia rubah ibadah menjadi kedurhakaan. Maka Allah Ta'ala pun akan merubah dari nikmat menjadi azab wa na'udzubillah. Maka ikhwan fillah jazakumullah, kita mengetahui dari keterangan Al-Imam Qayyim rahimahullah dari kitab yang kita baca ini, kitab Adda' wa Dawa', penyakit dan obatnya. Beliau menerangkan panjang lebar tentang penyakit-penyakit yang bisa menjadi sebab hilangnya nikmat, menjadi sebab justru datangnya azab, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Kemaksiatan-kemaksiatan adalah penyakit-penyakit, penyimpangan-penyimpangan dari hukumnya Allah, dari syariatnya Allah, dari petunjuknya Allah, dari tuntunan agamanya Allah. Maka ketika ada penyakit-penyakit tersebut yang itu menjadi sebab celaka dan binasa, menjadi sebab laknat dan azab, maka sudah seharusnya untuk disembuhkan. Nah, tidak cukup hanya usaha penyembuhan, bahkan lebih penting daripada itu adalah usaha pencegahan. Usaha pencegahan. Maka utamanya adalah untuk menjaga kekuatan iman, untuk senantiasa adanya siraman nasihat, siraman rohani pada kalbu kita, supaya benteng yang ada di kalbu kita senantiasa kuat, senantiasa terjaga, senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit-penyakit yang menjadi sebab kelemahan iman, kerusakan iman. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Di pembahasan terakhir kita, di antara penyakit yang kronis, yang berbahaya, bukan hanya merusak pada pribadi orang yang mengidapnya, bahkan merusak sekitarnya, merusak masyarakat, merusak lingkungan, adalah yaitu penyakit liwat, penyakit penyimpangan seksual, liwat hubungan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki. Pada pembahasan kita, pada terakhir pertemuan kita, beliau sudah memberikan ulasan tentang bantahan pada pendapat yang menyatakan hukuman liwat itu adalah lebih ringan daripada zina. Maka pendapat yang rajih, yang kuat adalah hukuman bagi pelaku liwat adalah al-qatl, dibunuh. Nah, berbeda pendapatnya para ulama, yaitu cara membunuhnya. Kemudian di antara bantahan yang disebutkan oleh beliau dari pendapat yang menyatakan lebih ringan hukuman liwat itu dibandingkan hukuman zina, terkait dengan kias penyamaan hukum dengan yakni hubungan mahram dan hubungan dengan binatang dan hukuman hubungan dengan yakni orang yang telah meninggal, maka masing-masingnya sudah dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala pada pembahasan kita yang lalu. Kita lanjutkan ikhwan fillah jazakumullah ulasan beliau. Dari terakhir, yakni hukum berhubungan dengan mendatangi bahimah, yakni hewan. Pendapat yang rajih adalah ditegakkan had berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Abbas. Dari hadis Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Barang siapa yang mendatangi binatang maka bunuhlah dia serta bunuhlah yakni hewan yang dijadikan objeknya bersama dia. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad pula, juga Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, Imam Daruqutni, Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Sebagaimana dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Al-Irwa. Dan ini menjadi bantahan terhadap pendapat bahwasanya hadis tersebut lemah. Yang sahih hadis tersebut adalah yuhtajju bih, bisa dijadikan hujjah. Hadisnya adalah hasan. Selanjutnya kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, wa amma qiyasukum wat ar-rajuli limislihi ala tadalukil mar'atain famin afsadil qiyas. Sekarang adapun kiasnya kalian, yakni kalian di sini maksudnya orang yang menyatakan hukuman liwat itu lebih ringan di bawah hukuman zina. Adapun kiasnya kalian dengan seorang laki-laki menggauli dengan sejenisnya itu dikiaskan dengan dua orang wanita. Hubungan dua orang wanita, yakni yang disebut dengan bahasa kita lesbi, di dalam bahasa Arabnya dengan istilah sihaq. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki disebutnya dengan liwat. Nah, kalau perempuan dengan perempuan disebutnya sihaq. Nah, di dalam kitab fikih biasanya misalnya hukmul liwat wassihaq. Mereka mengkiaskan di antara argumen mereka hukuman liwat itu lebih ringan daripada zina dikiaskan dengan hubungan sesama wanita. Wanita dengan wanita. Lesbi. Maka ini dikatakan oleh beliau, famin afsadil kias. Ini termasuk serusak-rusaknya kias. Kias yang rusak. Kiasul fasid. Kias ini tidak benar. Kenapa demikian? Itla ila jahunak. Karena kalau sesama wanita itu tidak ada, ya ini duhul. Tidak ada duhul. Memasukkan ke farj. Nah. Wa innama nadhiruhu mubasaratul rajuli rajula min ghairi ilat. Hanya saja persamaannya adalah laki-laki dengan laki-laki tanpa duhul. Nah. Tanpa duhul. Mungkin kita bahasakan bisa penetrasi. Ya ini tidak ada unsur memasukkan ke farj. Nah. Ala annahu qad ja'a fi ba'dil asar al-marfu'ah. Idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatan. Kata beliau, berdasarkan apa yang datang pada sebagian asar riwayat marfu sampai kepada Rasulullah SAW dengan lafaz idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatan, apabila wanita mendatangi wanita maka keduanya berzina. Namun hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi dari jalur Abi Musa dan ada sisi kelemahan. Ada rawi bernama Muhammad bin Abdurrahman dihukumi sebagai mungkarul hadis. Sehingga dengan ini hadis ini dihukumi ada lemah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadisnya lemah, la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga para ulama ada beda pendapat, yakni hukum sihaq lesbi, hukumannya adalah, pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan dicambuk 100 kali. Pendapat jumhur para ulama adalah bukan had. Bukan had. Hukumannya adalah ta'zir. Diberi hukuman supaya jera. Diputuskan oleh qadhi, hakim. Apa hukumannya yang sepantasnya. Tentunya mempertimbangkan banyak sisi. Nah, intinya adalah ta'zir. Supaya jera. Meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi antara yakni liwat dengan sihaq itu dibedakan dari sisi hukuman. Nah, kalau disamakan hukumnya, dikiaskan, maka kata beliau min afsadil kias. Ini termasuk kias yang paling rusak. Karena memang beda. Kalau liwat itu ada unsur yakni penetrasi, sedangkan kalau sihaq tidak. Nah, demikian. Sehingga kata beliau, walakin la yajibul had bidzalik li adamil ilaj, namun tidak ada had dengan hal itu karena tidak ada unsur memasukkan ke farjnya. Halo lesbi. Ini beliau menguatkan pendapat jumhur dan itu yang rajih. Pendapat jumhur yang rajih. Wa in utliqa 'alaiha ismuz zina al-'am, walaupun secara itlak penamaannya itu adalah zina secara umum. Namun hukumnya tidak seperti zina, zina yang sebenarnya. Secara umum ya dihukumi zina kalau kembalinya kepada lafadz hadis tadi, tapi hadisnya kita ketahui adalah lemah, maka itlaq zina sebagaimana kata beliau kazinal ain wal yad war rajul wal fam, sebagaimana zina juga diitlakan adanya zina mata, zina tangan, zina kaki, zinanya mulut. Nah, demikian terangan beliau. Ini bantahan yang menyatakan bahwasanya hukum liwat homoseksual dihukumi sama dengan lesbi. Maka ini tidak benar. Ini menguatkan artinya hukum liwat itu lebih dibandingkan hukum zina. Qala rahimallahu ta'ala idza sabata hadza faqad ajma'al muslimun ala anna hukmat talawuti ma'al mamluki ka hukmihi ma'a ghairihi. Apabila telah kuat yang demikian ini, sungguh kaum muslimin dalam hal ini para ulama sepakat bahwasanya hukuman talawut ma'al mamluk berlaku liwat dengan budaknya, budak laki-laki. Kahukmihi ma'aghairihi, maka hukumnya seperti liwat dengan laki-laki yang lain. Wa man dhanna anna talawutal insani bimamluki jaizun wahtajja ala dhalika biqauli ta'ala illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa qasa dhalika ala amatihi mamluka fa huwa kafirun. Dari sini siapa yang menyangka bahwasannya berlaku seseorang liwat dengan budaknya itu boleh dengan berdalil ayat Allah illa ala zawajihim, kecuali berhubungan dengan istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau dengan budak-budak mereka. Yang dimaksudkan budak perempuan dalam ayat ini. Ayat ini berbicara tentang laki-laki. Nah, yakni orang-orang yang yuhafiduna furujahum, menjaga kemaluan mereka, kecuali yang diperbolehkan yaitu kepada istri-istri mereka atau budak-budak wanita yang mereka miliki. Kalau dia berhubungan dengan budak laki-laki, maka dihukumi seperti lewat dengan laki-laki yang lain. Tidak boleh ayat ini dijadikan dalil. Karena ayat ini berbicara, yakni seorang laki-laki yang menggauli budak wanitanya. Kalau menggauli budak laki-lakinya, maka itu dihukumi liwat sebagaimana menggauli laki-laki yang lain. Yang demikian dikiaskan dengan budak wanitanya, menggauli budak laki-laki dikiaskan dengan budak wanita, maka kata beliau, fahuwa kafir. Maka ini kafir, kata beliau. Karena jelas tidak sama. Ayat ini dikhususkan adalah untuk budak wanita. Yustatabu kama yustatabul murtad. Maka harus dimintain tobat kepada dia. Sebagaimana orang yang murtad dimintai tobat. Nah, hukum murtad ditangkap oleh pihak yang berwenang, yang sah oleh negara. Naam, dimintai tobat setelah dijelaskan, iqamatul hujjah dijelaskan, jelas diadakan penyuluhan, pembinaan, jelas 3 hari dikasih tempo untuk bertobat. Hartanya semuanya disita. Karena orang murtad, hartanya tidak bisa diwariskan. Maka hartanya nanti masuk ke baitul mal kalau dia tidak bertobat. 3 hari tidak mau tobat, maka hukumannya adalah al-qatl, hukuman murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka eksekusi dia. Hartanya kemudian untuk baitul mal, negara. Untuk kepentingan umum, kepentingan kaum muslimin. Tidak bisa diwariskan. Nah, demikian hukum orang yang murtad. Maka begitu juga kalau kata beliau mengkiaskan menggauli budak laki-laki disamakan dengan budak wanita, maka itu hukumnya kafir. Karena itu menentang ayat Allah. Karena ayat Allah ini yang dibolehkan adalah ma malakat aymanuhum, itu adalah budak wanita. Fa in taba wa illa duribat unuqah. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Kalau tidak mau bertobat, maka duribat unuqah. Dipenggal. Naam. Wa talawutul insani bimamluki katalawuti bimamluki ghairihi fil ismi wal hukmi. Maka berlaku liwat. Seseorang liwat dengan budak laki-lakinya sebagaimana dia liwat dengan budak orang lain. Dihukuminya sama dan dosanya juga sama. Ditegakkan had, yakni qatl. Selesai pembahasan beliau, ikhwan jazakumullah, yakni bantahan-bantahan masalah mendudukkan hukum pelaku homo. Lewat yang rajih adalah hukumannya lebih besar, lebih berat daripada hukuman zina. Itlaqul qatl. Dibunuh, cuman cara bunuhnya yang yakni berbeda pendapat. Nah, dan yang kuat adalah dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Nah, disertai dengan dilemparin batu hingga terkubur. Adapun perselisihan itu artinya kalau misalnya ada qadhi berpendapat lain, qatlnya adalah eksekusi. Nah, maka ya kembalinya kepada qadhi, hakim. Selanjutnya beliau ada pembahasan lain, kelanjutan dari pembahasan ini tentang masalah obatnya sekarang. Pembahasan penyakitnya sudah, hukumannya juga sudah. Nah, qala rahimallahu ta'ala fa'in kila wahal ma'ahadha kullihi dawa'un lihadha da'il udol. Kalau ada yang bertanya, apakah seiring dengan adanya penyakit yang kronis ini ada obatnya? Penyakit liwat, apakah ini ada obatnya? Wa ruqyatun li hadha sihr al-qatal, apakah ada ruqyah? Nah, bacaan-bacaan untuk menghilangkan sihir yang membunuh ini. Beliau istilahkan itu sihir liwat itu. Wa mal ihtiyalu lidaf'i hadzal khabal, cara apa untuk menghilangkan munculnya keinginan-keinginan penyimpangan seksual tersebut atau halusinasi ketika orang sudah mulai berkhayal, terdorong untuk yakni penyimpangan seksualnya tersebut. Nah, sebagian orang karena mereka ikhwan wa jazakumullah sadar sebenarnya dari sisi agama itu tidak boleh. Yang tinggal di Indonesia juga sadar hukum positif enggak boleh. Dirinya juga sadar itu enggak normal. Nah, tapi aneh dia mendapati dirinya kalau dia kepada wanita enggak ada asrat, enggak ada selera. Tapi kalau ke melihat laki-laki yang dia tertarik padanya, penampilannya, wajahnya dan sebagainya, kok ada perasaan, ada keinginan, ada hasrat. Nah, ini maksudnya pertanyaan. Wahal min wa mal ihtiyalu lidaf'i hadzal khabal. Apa cara, solusi untuk menghilangkan ketika munculnya halusinasi, keinginan, dorongan, syahwat yang menyimpang tersebut. Wahal min tariqin qasidin ila taufiq. Apakah ada cara yang bisa mengarahkan kepada taufiq, bimbingan Allah? Wahal yumakkanu sukranu min khamril hawa ayyufiqa. Dan apakah memungkinkan orang yang sudah mabuk dengan hasrat hawa nafsunya untuk kembali bisa disadarkan? Wahal yamlikul asyiku qalbahu wal isku qad wasala ila suwaidaihi. Dan apakah bisa orang yang sudah kasmaran untuk bisa menguasai hatinya kembali dan apakah bisa orang yang punya penyakit isq kasmaran itu untuk diarahkan supaya dia terbebas sementara rasa kasmaran itu sudah menguasai relung hatinya? Wa hal litabibi ba'da dzalika hilatun fi bur'ihi min su'idaihi. Apakah seorang dokter punya setelah mengetahui yang demikian, penyakit yang demikian itu untuk bisa dibebaskan dari keburukan penyakitnya? Wahal inna lamahu laimun alat tadubi mulamihi dikron limahbubihi wa in adalahu adilun aghrahu adluhu wasarabihi fi tariqi matlubihi yunadi alai syahidun halihi bilisani maqalihi. Dan apakah jika ada orang yang mencela dia, dia semakin merasakan senang, merasakan asik dengan dicelanya dia karena dia semakin ingat kepada orang yang dicintainya. Dan begitu juga ketika ada orang yang mencacinya. Nah, sebagian beliau menggambarkan adanya sebagian realita yang ada pada manusia dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Sebagian enggak menggubris, dicela, dicaci bahwasanya itu adalah abnormal, bahwasanya itu adalah menjijikkan, bahwasanya itu adalah penyimpangan dan sebagainya. Dia semakin jadi, semakin tidak peduli, bahkan semakin dia mengingatkan kepada orang yang dijadikan sasaran dia. Nah, semakin kebal. Nah, apakah ada orang yang demikian itu obatnya, sehingga dia tetap saja pada jalan yang dia tempuh untuk terpenuhi hasrat dan keinginannya? Yunadi alai syahidun halihi bilisani maqalihi. Saksi memanggil dia sebagaimana keadaan ucapan oleh lisannya yang dikatakan dalam bait-bait syair ini. Beliau mengatakan, waqafal hawa bihaisu anta falaisali mutaakhirun anhu wala mutaqaddamu aw wala mutaqaddimu. Nafsu syahwat tetap saja ada pada diriku. Ini menurut orang yang mengatakan, sekalipun engkau tidak ada berada di sisiku. Tidak mau terlambat, tertinggal, dan tidak mau pula, ya ini lebih depan. Ingin senantiasa bersama dia. Maknanya, wa ahantani fa ahanta nafsi jahidan ma man yahunu alayka mimma yukramu. Engkau menghinaku, engkau menghina jiwaku, maka itu menjadi semakin mendorong. Orang yang engkau hina tentunya tidak sama dengan orang yang engkau muliakan. Asbahta a'da'i fasirtu uhibbuhum. Engkau serupakan dengan orang yang memusuhiku. Engkau serupakan dengan musuhku. Fasirtu uhibbuhum. Semakin aku mencintai mereka. Ikana haddi minka haddi minhum. Karena bagianku darimu adalah bagian ku dari mereka. Artinya semakin dicela, semakin caci, dicaci semakin jadi. Ajidul malamata fi hawaka ladzidatan hubban lidzikrika fal yalumni al luwam. Aku dapati celaan pada keinginanku sebagai tambah kelezatan dan tambah kecintaan untuk mengingatmu, maka mencelaku orang-orang yang mencela. Ini gambaran orang yang dia tidak peduli, bahkan dengan celaan dan cacian semakin menguatkan keinginan dan hasratnya yang menyimpang itu. Ini gambaran yang beliau sebutkan, ikhwan wa jazakumullah, di sebuah bait syair, menunjukkan orang yang terkena penyakit ini luar biasa. Ya. Ini penyakit kronis. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, beliau menggambarkan itu luar biasa. Sulitnya penyembuhan. Bahkan dari pertanyaan itu seakan-akan, ya ini sepertinya tidak ada obat. Tidak ada terapi. untuk bisa jadi solusi penyelesaian dari penyakit tersebut. Sehingga kata beliau, wala'ala hadha wal maqsud bisu'al awal alladhi waqa'alaihi al-istifta' wadda'u alladhi tulibalahu hadad dawa'. Barangkali inilah maksud dari pertanyaan yang awal tadi disampaikan, yang ingin mencari jawaban tentang obat yang diinginkan dari penyakit tersebut. Sehingga kata beliau kemudian menjawab pertanyaan apakah ada obat, adakah solusi, adakah yakni langkah tindakan yang bisa menjadi obat penawar dan menghilangkan penyakit yang bahaya tersebut. Kila, jawabannya adalah na'am. Ajawabu min aslihi ma angzalallahu min da'in illa ja'alalahu dawa'un alimahu man alimah jahilahu man jahilah. Kata beliau, maka dijawab, ya, ada obatnya. Nah, setelah beliau memaparkan penyakit tersebut, bahayanya dan hukumannya, beliau menyebutkan ada obatnya. Jawabannya adalah dari pokok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ma anzalallahu min da'in, tidaklah Allah Ta'ala menurunkan dari sebuah penyakit pun, berupa sebuah penyakit pun, illa ja'alalahu dawa, kecuali Allah menjadikan untuknya obat. Tidak ada satu penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah jadikan padanya obat. Alimahu man alimah, mengetahuinya orang yang tahu. Wa jahilahu man jahilah, tidak mengetahuinya orang yang tidak tahu. Dalam riwayat-riwayat yang lain, dan ini di awal pembahasan sudah kita sebutkan hadis yang semakna dengan ini. Di antaranya, kalau hadis tadi dengan lafaz tadi adalah hadis Usamah ibn Syarik, begitu juga hadis Abdullah ibn Mas'ud, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, begitu juga Imam ibn Majah, juga dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad, dan hadisnya adalah sahih yang lafadznya ini tadi. Inna Allah lam yungzil da'an illa angzalalahu sifa. Dalam riwayat yang lain, alimahuman alimah wa jahilahuman jahilah. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan satu penyakit pun kecuali Allah turunkan padanya obat. Mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya orang yang tidak tahu. Nah, artinya obat itu sebagian ada yang tahu, sebagiannya tidak. Nah, yang tahu kemudian obatnya pas, biidnillah kemudian sembuh. Yang tidak tahu, ya, sudah banyak obat dikonsumsi, sudah banyak cara ditempuh, belum sembuh-sembuh. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa udda bara'a biidnillah. Perhatikan, untuk tiap penyakit itu ada obatnya. Maka apabila obat itu sesuai mengenai penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah. Kalau pas sesuai. Ini hadis Jabir bin Abdullah dikeluarkan Imam Muslim. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifa. Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan pula baginya obat. Nah, Allah Ta'ala datangkan adanya penyakit itu sebagai ujian dan cobaan. Ikhwan wa jazakumullah. Nah, termasuk kepada keumuman ayat Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya kami akan berikan ujian kepada kalian adanya kejelekan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagai fitnah dengan ujian dan cobaan tersebut. Nah, ini asal pertanyaan tersebut dijawab dari hadis bahwasannya karena itu penyakit pasti ada obatnya. Nah, sekarang beliau akan memulai pembahasan apa itu obatnya. Wal kalamu fi dawa'in hadzal da' min tariqain. Pembahasan terhadap obat penyakit ini dari dua cara. Dengan berbentuk dua cara. Ahadihima hismu madatihi qabla husuliha. Mencegah adanya penyakit tersebut sebelum terjangkiti penyakit tersebut. Ini namanya tindakan preventif, pencegahan, penanggulangan, pengendalian. Tindakan preventif dulu. Upayakan. Nah, ini semoga ikhwan wa jazakumullah yang senantiasa kita berdoa untuk masyarakat kita, untuk khususnya kaum muslimin, bahkan untuk penguasa kita, negara kita, khususnya hukumah, para pemegang kewenangan dalam menetapkan hukum-hukum di negeri kita. Semoga Allah Ta'ala kuatkan dan semoga Allah jaga mereka untuk istiqomah, untuk tidak memberikan undang-undang legalisasi LGBT yang sebagian negeri-negeri sudah mereka melegalisasi, tak terkecuali di sebagian negeri-negeri Islam. Yang saya tahu seperti Turki, Yordan, dan ada lagi beberapa negara yang mereka sudah melegalisasi pernikahan sesama jenis. Na'udzubillah. Apalagi ini negeri-negeri kafir. Nas'allah salamah wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala menolong, menguatkan, memberikan hidayah senantiasa kepada khususnya pihak kepolisian, pihak kehakiman, kemudian juga yang memegang keputusan masalah undang-undang berkaitan dengan itu yang kemarin ditolak, alhamdulillah, dan diambil tindakan-tindakan terkait pelanggaran masalah tersebut. Yang pertama caranya adalah secara preventif obatnya. Yang kedua, qal'uha ba'da nuzuliha. Dihilangkan penyakit tersebut setelah terjangkitinya. Nah, ini kalau bahasa kedokteran biasanya kuratif. Tindakan kuratif. Penanganan sudah. Nah, penanganan ini nanti baik itu secara yakni persuasif, lunak, ataupun secara represif, tegas. Kata beliau, wakilahuma yasirun ala man yasarahullah alaih. Kedua cara tadi, baik secara preventif maupun kuratif, baik secara pencegahan maupun penanganan, insyaallah mudah, ringan, bagi yang Allah mudahkan. Bagi yang Allah mudahkan. Wa muta'adzirun 'ala man lam yun'inhu, dan akan sulit, berat, bahkan bisa terhalangi untuk bisa diobati bagi orang yang tidak Allah tolong. Fa inna azimatal umur biyadih, karena segala perkara, segala urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita memohon kepada Allah. Ikhwanul jazakumullah, dari penyakit ini kita berdoa kepada Allah untuk Allah taala jauhkan dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dari kaum muslimin secara umum. Karena ini termasuk penyakit yang juga diusahakan oleh musuh-musuh Islam. Penyakit tersebut, virus yang ditebarkan oleh musuh-musuh Islam. Gerakan Freemasonry Yahudi, mereka jelas yakni berusaha bergandengan dengan berbagai tempat-tempat kemaksiatan yang diadakan. Sekarang ada kafe-kafe khusus LGBT. Terselubung. Maupun ada yang terang-terangan. Dibikinnya, yakni melalui jalur internet, medsos. Terus mereka menjaring untuk menebarkan virus penyakit ini. Na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari berbagai kejelekan dan keburukan, keluarga kita, masyarakat kita, kaum muslimin, dan bahkan negeri kita. Ikhwan jazakumullah. Selanjutnya kata beliau, wa amma tariqul mani' min husuli hadzal da' fa amran. Sekarang beliau masuk pada rincian. Adapun cara, solusi yang bisa menghalangi untuk tersebarnya virus penyakit tersebut dengan dua cara. Yaitu tindakan preventifnya dengan dua cara. Ahaduhuma ghadul basar. Yang pertama adalah ghadul basar, menundukkan pandangan. Ini nanti rinciannya banyak, panjang. Ikhwanul jazakumullah. Dan kalau kita adalah mengevaluasi, kalau kita mau mengevaluasi, mau introspeksi, kaum muslimin termasuk, seperti kenyataan di negeri kita, harus banyak perlu langkah-langkah perbaikan. Ikhwan jazakumullah. Karena ini obat. Kalau obat itu hanya sebagian-sebagian, kurang mujarab tentunya. Kalau mau mujarab, obat itu sesuai dengan takarannya. Sesuai dengan dosisnya. Sesuai dengan caranya. Cara konsumsinya. Mengetahui obat itu apa kontradiksinya. Apa pantangan-pantangannya selama konsumsi obat itu misalnya. Itu harus diketahui. Kalau enggak, nanti ada kontradiksi. Kasih obat, penyakitnya kok enggak hilang-hilang. Karena apa yang menjadi pantangan-pantangannya enggak dihindari. Ini masalah ghadul basar, banyak hal. Ikhwan jazakumullah, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan perkantoran-perkantoran, tempat-tempat kerja, dan sebagainya. untuk terlaksananya cara yang pertama ini. Kalau ini enggak diterapkan, nanti mengobatinya, menanggulanginya juga sulit. Sangat rentan terjadinya penyakit tersebut. Kaitannya dengan pergaulan laki-laki dengan wanita. Nah, ini pembahasannya luas. Maka beliau juga pada bagian ini, ghadul basar, ini panjang pembahasannya. Walaupun sudah ada mukaddimah yang disebutkan oleh beliau, yakni ketika membahas pintu-pintu terjadinya kemaksiatan, pintu-pintu terjadinya zina. Nah, termasuk pintu kemaksiatan itu adalah al-ain, pandangan mata. Maka itu obatnya adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Beliau nanti akan bahas detailnya, rinciannya dengan pembahasan yang sangat bagus. Ikhwanizzakumullah, termasuk kita di zaman sekarang, ini tantangan tersendiri, ujian tersendiri bagi kita, ujian yang berat. Nah, kalau mau aman, ya tinggal di rumah. Tapi itu tidak mungkin, khususnya bagi laki-laki. Nah, ini nanti akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ini penting karena ini pembahasan masalah obat. Tahu penyakit, tahu obatnya. Apalagi ini penyakit adalah penyakit masyarakat, bukan hanya penyakit pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesemangatan kepada kita untuk kita mempelajari bimbingan agamanya, supaya Allah taala menguatkan iman dan Islam kita. Demikian. Sekali lagi kalau ada kekurangan kesalahan saya minta maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.